Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal rahimakumullah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah. Wa kullu bidatin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam daurah syar'iyah al-mubarakah. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita membahas satu permasalahan yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan pelajaran kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini juga memerlukan kesiapan betul-betul dari kita semua untuk memahami dan mencermati apa-apa yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Judul yang kita akan bawakan adalah Adwabitu Asyara'iyah Fi Muwajahatil Fitan, Fi Mu'amalati Al Fitan. Al-Qawaidu Syara'iyah Fi Mu'amalatil Fitan. Kaidah-kaidah syar'i di dalam menghadapi fitnah. Ikhwatu iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa manusia di muka bumi ini akan berhadapan dengan fitnah. Baik fitnah di dunia ataupun fitnah di akhirat. Allah telah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wa qala Allah taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan demikianlah kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Wa qala Allah taala, "Ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah sebagian manusia mengira, menyangka untuk dibiarkan mereka mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji? Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam sholat, di dalam tasyahud untuk beristiadah kepada Allah dari fitnah yang empat. Fitnatul hayat, fitnatul maut, fitnatil qabri, fitnati jahannam, wa fitnati dajjal. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari empat fitnah hidup dan mati. Fitnatul dajjal, fitnah adab kubur, dan fitnah api neraka. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang fitnah ini. Bahwa dunia ini sebagai ujian bagi kita. Dan dalam hal ini kita memahami bahwasanya barang siapa yang selamat dari fitnah dunia, maka ia akan selamat dari fitnah akhirah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan mempelajari kaidah-kaidah yang penting di dalam menghadapi fitnah. Bagaimana seorang mukmin menghadapi fitnah, keluar dari fitnah sehingga ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dabtul awalu aw al-qaidatul ula, kaidah yang pertama yang wajib dipahami oleh seorang muslim, dan itu adalah merupakan langkah yang pertama dan utama, ma'rifatu haqiqatil fitan au haqiqatil fitnah. Kaidah yang pertama yang wajib dipahami oleh seorang muslim, di mana seorang muslim harus memahami apa arti dari fitnah dan apa hakikatnya. Pertama, kita bahas dalam poin yang pertama ini makna fitnah lugatan wa istilahan, wa anwa'uha wa asbabuha. Di mana dalam kaidah yang pertama ini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan fitnah secara bahasa, secara istilah, dan pembagiannya. Al-fitnatu lugatan bimakna al-ibtila wal imtihan awil ikhtibar. Fitnah secara bahasa artinya adalah ujian, ibtila, imtihan, ikhtibar. Yang artinya adalah ujian sebagai ikhtibar, sebagai imtihan, atau yang dimaksudkan dengan ibtila, cobaan, ujian, dan sejenisnya. Adapun secara makna istilah, maka kalau kita meneliti terhadap dalil-dalil Quran ataupun sunnah, maka fitnah ini hakikatnya memiliki banyak makna, di mana fitnah bisa diartikan adalah kesyirikan, kekufuran, bid'ah, syahwat, harta, keturunan, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal fitnatu asyadu minal qatli, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka semuanya sehingga tidak ada fitnah. Yang dimaksud tidak ada kesyirikan. Wal fitnatu asyadu minal qatli. Kekupuran, kesyirikan lebih dahsyat ketimbang membunuh. Dalam arti di situ bahwa fitnah kesyirikan, fitnah kekupuran lebih dahsyat ketimbang peperangan. Maka Allah Ta'ala membolehkan dalam satu ketika berperang dan mewajibkan satu ketika berperang untuk menghilangkan fitnah ini. Maka dalam arti yang pertama ini, fitnah bimakna kekupuran, fitnah bimakna kesyirikan. Kadang-kadang fitnah juga bimakna bid'ah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'amma fi qulubihim zaygun fayattabi'una. Apa ayatnya? Waladhi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha'al fitnah. Maka dalam ayat ini para ulama mengartikan fitnah bimakna kufur, tetapi juga sebagian para ulama menafsirkan fitnah bimakna bid'ah. Ibtigo al fitnah artinya apa? Ibtigo ad dolal, yang artinya mereka memilih kesesatan, mengambil yang menyimpang. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tsabata fi hadisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah dan kepada para sahabat, man minkum yadri al-fitnah allati akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Hudzaifah pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya, siapa di antara kamu yang tahu fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jiranihi tukaffiru hasalah. Maka Hudzaifah mengatakan yaitu fitnah seseorang dari hartanya, dari keluarganya, dari tetangganya, yang bisa dihapus dengan sholat. Tapi Umar mengatakan, bukan itu yang aku tanyakan. Walakin al-fitnah allati tamuzu kama yamujul bahar. Tetapi Umar ibn Khattab mengatakan, yaitu fitnah yang dahsyatnya bagaikan gelombang lautan. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah fitnah ikhtilaf wal-ibtiraq wa fitnatul bidah. Maka yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdasarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang begitu dahsyat bagaikan gelombang lautan dahsyatnya adalah fitnah perselisihan, fitnah ibtiraq, fitnah munculnya bid'ah di tengah-tengah apa? Umat ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Hudzaifah, ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisyar makhafatan an yudrikani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat dan dalam hal ini oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, orang-orang bertanya tentang kebaikan, ayu amal afdal, ayu shadaqatil afdal, ayu jihadil afdal, ayu salatul afdal, salat yang mana yang paling afdal, amal apa yang paling afdal, jihad apa yang paling afdal, sedekah apa yang paling afdal. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Kata Hudzaifah, adapun aku bertanya tentang kejelekan, makhafatan an yudrikani, takut kejelekan itu menimpa kepadaku. Lalu beliau bertanya, "Fahal mim ba'dil khairi min syarrin qala na'am." "Fahal mim ba'dil syarri min khairin qala na'am walakin fihi da'hunun." "Qala wa ma da'hunuhu?" "Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Faqala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Fahal mim ba'dil khairi fihi da'hunun min syarrin qala na'am du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabuhu qadafuhu." "Qala hum sibhum lana." "Qalahum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina ila akhir hadis." Maka Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah setelah kebaikan akan datang masa keburukan?" "Iya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Apakah setelah masa keburukan akan datang masa kebaikan?" "Iya, tetapi ada kabutnya." Maka Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhunuhu?" "Apa kabutnya itu?" "Yaitu munculnya satu generasi yang mereka mengambil suri taulah dan bukan dariku, mengambil sunnah bukan dariku, mengambil petunjuk bukan dariku." Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan datang lagi masa kejelekan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, itu munculnya du'atun ala abwabi jahannam." Itu akan munculnya para da'i, akan munculnya para pemimpin yang mereka itu membawa kepada jurang api neraka. Siapa yang mengikuti mereka, siapa yang mengikuti ajakannya, maka akan terjerumus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sabata fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan aridan, wa qala hadha sabili fattabi'uhu, thumma khatta khutatan akhar an yaminhi wa an shimali, fa qala hadhihi subul, wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Tsumma tala qaulahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula ila akhiril ayat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan memberikan satu permisilan, mungkin garis yang lurus. Beliau mengatakan, "Inilah jalanku, ikutilah." Kemudian dia membuat garis sebelah kanan dan kiri, garis yang banyak. Beliau mengatakan, "Hadhihi subul." Ini jalan kesesatan. "Wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha." Dan setiap kesesatan itu ada syaitan, ada yang memimpinnya, yang mereka akan membawa kepada jurang neraka. Lalu Nabi SAW membacakan ayat. Maka ini adalah merupakan fitnah, yang dimaksud adalah fitnah bid'ah. Akan munculnya penyimpangan, akan munculnya perselisihan, akan munculnya kesesatan. Demikian juga fitnah bimakna harta, bimakna keturunan dan sebagainya. Di mana Allah Ta'ala telah mengatakan, sesungguhnya anak-anak kamu, istri-istri kamu, harta-harta kamu adalah merupakan fitnah bagi kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para sahabat ketika menjelaskan tentang fitnah ini, ketika dia berkhutbah, ketika ia berceramah, maka tiba-tiba cucunya jatuh. Lalu dia turun dari mimbar dan dia mengangkat anaknya tersebut. Lalu dia berkata, "Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun adzim." Maka beliau mengatakan, "Ketahuilah oleh kalian," dan membacakan ayat ini, "sesungguhnya harta-harta kamu, sesungguhnya anak-anak kamu adalah fitnah bagi kalian." Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah bentuk kebaikan dan bentuk syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil aulad, bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, kepada anak kecil, tetapi paling tidak anak kadang-kadang membuat resah diri kita ketika kita menegang kebenaran ini. Satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, dia melihat anaknya dan dia merasa khawatir dengan anaknya. Lalu dia terfitnah ketika dia di atas mimbar, lalu dia turun dan mengangkat anaknya tersebut. Dan dia membacakan ayat, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ihwati iman rahimakumullah. Wa minha al-fitnah bima'na nisa. Dan di antara fitnah adalah fitnah perempuan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, awalu fitani ala bani Israel kanat fin nisa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya fitnah yang pertama yang menimpa kepada bani Israel adalah fitnah perempuan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaru fitani ala rijal kanat fin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya fitnah yang paling besar, fitnah yang paling berbahaya yang akan menimpa kepada kaum laki-laki adalah perempuan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian memberi nasihat kepada istri-istrimu dengan baik. Fa inna abara fitani ala rijal kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang paling dahsyat kepada laki-laki adalah tentang perempuan. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini fitnah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ini fitnah yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membagi fitnah itu kepada dua. Pertama, fitnatu syahawat. Kedua adalah fitnatu syubuhat. Fitnah yang akan dihadapi oleh kita sesungguhnya itu ada dua. Yang pertama adalah fitnatu syahawat. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Waqad qala Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin ila akhiril ayah. Setiap orang akan berhadapan dengan fitnah yang pertama ini, yaitu fitnatu syahawat. Yang mencakup fitnatul mal, fitnatul nisa, fitnatul manzilah, fitnatul awlad. Yang mencakup di dalamnya adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat, fitnah yang berkaitan dengan harta, fitnah yang berkaitan dengan kedudukan, fitnah yang berkaitan dengan anak, fitnah yang berkaitan dengan keluarga, fitnah yang berkaitan dengan tetangga. Dan apa-apa yang akan dihadapi oleh kita yang berkaitan dengan diri kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi, fitnatur rajul fi ahlihi wa jiranihi wa malihi. Fitnah seseorang dari hartanya, dari keluarganya, dari tetangganya. Syaitan la'natullah pun akan datang dari sisi ini. Dari syahwat. Dan fitnah yang kedua adalah fitnatu syubuhat. Fitnah yang berkaitan dengan syubuhat yang dimaksud adalah fitnatu al-bid'ah. Fitnah yang berkaitan dengan bid'ah, fitnatul iftirak, fitnatul ikhtilaf. Duhur ahlul bid'ah, duhur ahlil ahwa, yaitu fitnah yang kedua adalah fitnatu syubhat. Itu akan munculnya penyimpangan, akan munculnya bid'ah, akan munculnya kesesatan, akan terjadinya perselisihan pada umat ini. Akan terjadi ikhtilaf pada umat ini. Wa syaitanu la'natullah. Syaitan la'natullah akan datang dari dua arah ini. Dan akan menggelincirkan kita. Akan menyesatkan kita. Lihat. Di dalam surat yang ketujuh. Ayat 16-17. Allah Ta'ala berfirman, fabima agwaitani la'akudana lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Ta'ala berfirman, syaitan menyatakan di depan Allah Ta'ala, dengan sebab engkau telah mencap aku sesat, maka aku akan mendatangi orang-orang yang berada di jalan yang lurus, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berkata Abdullah bin Abbas, mufassir hadihil ummah, sebagai ahli tafsir dari umat ini, beliau mengatakan, Adapun syaitan akan datang dari depan, di mana syaitan mengatakan usyakkiku an amri akhiratihim. Syaitan akan meragukan perkara akhirat kita. Syaitan akan datang dari belakang, uzayyinu an amri dunyahum. Kata syaitan, aku akan menghiasi perkara dunia, sehingga kita itu hubud dunia wa karahiyatul maut. Syaitan akan datang dari kanan, usyabihu an amri dinihim. Aku akan meragukan agama mereka. Syaitan akan datang dari sebelah kiri. Para ulama dan Ibnu Abbas mengatakan, uzayyinu an amri ma'asi. Syaitan lanatullah akan menghiasi perkara maksiat. Maka syaitan akan datang dari empat penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk menyeret kita dengan fitnah. Fitnah tu syahawat. Wa fitnah tu syubuhat. Akan meragukan agama kita. Akan membuat samar agama kita. Mereka akan menyeret kita kepada jurang kesesatan. Dan mereka juga akan melalaikan kita dengan syahwat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang ke-17 ayat 65 yang menunjukkan bahwa syaitan lanatullah akan datang dari dua arah ini. Akan menggelincirkan kita dari dua arah ini. Allah taala berfirman, "Wastabjis manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum." وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Allah Ta'ala berfirman, hasunglah, seretlah mereka yang beriman ini. Seretlah orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan suara-suaramu. Artinya apa? Wah syaitan la'natullah berbentuk jin dan berbentuk manusia. Mereka akan mengeluarkan diayah sayi'ah, propaganda-propaganda yang bisa menyesatkan orang yang beriman. Mereka akan melontarkan ucapan-ucapan kufur. Mereka akan melontarkan perkataan-perkataan bid'ah yang menyamarkan sebagian kaum muslimin dengan suara mereka. Kemudian kerahkan pasukan pejalan kaki, kerahkan pasukan berkuda. Berserikatlah dengan mereka dalam harta dan keturunan. Berilah mereka angan-angan. Ini syaitan la'natullah. Dan mereka akan melontarkan fitnah kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan berbagai jalan. Dengan berbagai apa fitnah. Ikhwati iman rahimakumullah. Tetapi, hal yang wajib kita pahami. Fal fitnatu syubhat a'dhamu min fitnati syahawat. Tetapi kalau kita melihat dalil-dalil syar'i. Dan apa-apa yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat dan hakikat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka sesungguhnya fitnatu syubhat a'dhamu min fitnati syahawat. Bahwa fitnah yang berkaitan dengan syubhat, fitnah yang berkaitan dengan kesesatan, fitnah yang berkaitan dengan bid'ah ada lebih dahsyat ketimbang fitnatu syahawat. Kulidalika qala ba'dul ulama, oleh sebab itu berkata sebagian para ulama, begitu banyak orang zuhud waqa'u 'alal bidah wa man fi dhahiri 'alal ikhlas waqa'u fil bidah. Oleh sebab itu perhatikan kalimat ini. Begitu banyak orang yang zuhud tentang dunia, mereka terseret kepada bid'ah. Ba'dhum la yubali bidunya. Sebagian mereka tidak peduli dengan dunia. La yubali bimanzilah. Mereka tidak peduli dengan kedudukan. Walakin waqa'u fil bid'ah. Ba'dhum yatruku ta'am. Ba'dhum ya'rutul libas. Ba'du miyatruku zahrafatud dunya walakin ma'adzalika waqa'u fil bidah. Begitu banyak kita saksikan orang yang meninggalkan makan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, bajunya compang-camping, menahan kelaparan, tidak peduli dengan kedudukan, tidak peduli dengan kemewahan. Tetapi di tengah-tengah zuhud mereka, mereka terjerumus kepada bidah. Mimbabil misal, di antara misal yang sangat agung, tidak lain adalah Khawarij. Dinyatakan di dalam hadis bahwa tangan-tangan mereka kepalan, jidat-jidat mereka borok, lutut-lutut mereka borokan, kaki-kaki mereka bengkak, lidah-lidah mereka basah. Yaqra'una al-Qur'an anala al-lail, yadhkuruna Allah al-ana al-lail, di mana mereka menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah menurut mereka. Orang-orang Khawarij, mata mereka bengkak, kaki mereka bengkak, lidah mereka basah, jidat mereka borokan, karena mereka banyak sholat, banyak sujud. Lidah mereka basah karena banyak berzikir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamruquna minad-din. Kama yamruqu sahmu minar ramya. Tetapi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melesat dari agama bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya. La sarfa wala adla. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebaikan mereka tidak ditimbang di sisi Allah taala. Mereka zuhud. Bahkan dikatakan di depan para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu generasi yang kalian merasa hina dengan ibadahnya mereka. Kalau dibandingkan dengan kita yang ada di sini hari ini, orang-orang yang berkumpul di sini, salat malamnya tidak akan menandingi mereka. Oleh sebab itu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh kaum muslimin tentang Khawarij, aku farun hum, qala anil kufri farru, amunafikun hum, qala al munafiku la yadhkuruna Allah fahum yadhkuruna Allah ana al-lail. Maka Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh kaum muslimin, para sahabat yang lainnya, apakah orang-orang Khawarij itu kafir? Maka kata Ali bin Abi Thalib, mereka lari dari kafir. Bahkan mereka menghukumi kafir orang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka orang munafik? Maka Ali mengatakan, orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mereka mengingat Allah pagi dan petang. Maka ihwatu iman rahimakumullah, dalam kisah ini, dalam sejarah ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung kepada kita. Anna fitnatu syubuhat a'bamu min fitnati syahawat. Bahwa fitnah syubhat, bahwa fitnah kesesatan, bahwa fitnah ikhtilaf, bahwa fitnah iftirak aniddin a'obamu wa asyadu min fitnatu syahawat. Bahwa fitnah yang berkaitan dengan bid'ah, fitnah kesesatan, fitnah perselisihan lebih dahsyat ketimbang fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Kenapa? Karena tadi dikatakan begitu banyak orang yang zuhud dari dunia, menyelamatkan diri dari bentuk-bentuk maksiat, tetapi mereka tidak selamat dari bentuk bid'ah. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf mengatakan, al bid'atu ahabu ila syaitan minal ma'asi. Oleh sebab itu ulama salaf mengatakan bid'ah lebih disenangi oleh syaitan ketimbang maksiat. Walidzalika juhud para ulama, artinya apa? Jihad para ulama kepada bid'ah lebih dahsyat ketimbang kepada yang lainnya. Maka ini ikhwatu iman rahimakumullah tentang hakikat apa? Fitnah. Kemudian para ulama pun membagi fitnah kepada dua. Fitnatul khasah, fitnatul anah. Di mana para ulama pun membagi fitnah kepada dua, fitnah yang khusus, fitnah yang umum. Yang dimaksud fitnah yang khusus, di mana fitnah yang akan menimpa kepada setiap individu muslim. Fitnah yang akan dihadapi oleh setiap individu muslim. Maka fitnah ini mencakup seperti apa? Fitnah yang berkaitan dengan masaib. Fitnah yang berkaitan dengan musibah. Fitnatul awlad, fitnatul mal, fitnah yang berkaitan dengan harta, fitnah yang berkaitan dengan anak, fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Maka ini adalah fitnatul khasah, fitnah yang khusus akan dihadapi oleh setiap mukmin. Wa hunaka fitnatul amah, dan di sana ada fitnah yang umum. Itu apa? Fitnah allati satusibu hadhil ummah. Itu fitnah yang akan menimpa kepada seluruh umat ini. Faqad qala Allah Ta'ala wattaqu fitnatal lati la tusibanal ladina zalamu khas. Di mana Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kamu kepada fitnah yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim secara khusus. Tetapi fitnah ini akan menimpa kepada seluruh ummah. Tetapi fitnah ini akan menimpa kepada umat ini. Dan lebih khusus adalah ummatul Islam. Apa yang dimaksud fitnah ini? Ikhwati iman rahimakumullah, tiada lain adalah fitnatul inhirab, fitnatul bidah, fitnatul ikhtilaf, fitnatul iftiraq. Di mana fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, di antaranya adalah fitnah akan terjadinya penyimpangan pada umat ini, dan akan terjadinya perselisihan pada umat ini, dan umat ini akan ditimpa penyakit, dan umat ini akan ditimpa adhafu, kelemahan, kemunduran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis Tsauban, yushaku an tada alaikumul umam kama tada al aqlatu fi qasatiha. Wa qala qail au min kilatin yauma idinahnu ya Rasulullah, qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusa isail. Wala yanzi'anallahu min qulubi aduikumul mahabah, wala yakdifanallahu baina qulubikumul wahna. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah, qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, di mana umat ini akan ditimpa kehinaan. Umat ini menjadi lemah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hampir saja orang-orang kafir akan saling menyeru, memanggil, mengerumuni kaum muslimin. Laksana atau bagaikan orang-orang yang lapar mengelumuni makanan yang lezat yang ada pada sebuah nampan. Lalu Hudzaifah berkata, apakah hari itu kami sedikit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian banyak, tetapi bagaikan buih yang berada di atas air bah. Dan akan diangkat rasa takut dari musuh-musuh kalian, dari orang-orang kafir. Dan akan dilemparkan kepada kalian, akan dicampakkan kepada hati kalian, hubud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahana. Ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Fitnah melemahnya umat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan terjadinya fitnah ikhtilaf, fitnah perselisihan. Dinyatakan dalam hadis Irbal bin Musariyah dan hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian dalam hadis yang lain, "Satab tariku ummati ila 73 firqatan kulluha fina." Termasuk fitnah ini akan terjadi peperangan di antara umat ini. Yaitu terjadinya ikhtilaf, terjadinya perselisihan pada umat ini. Akan munculnya du'atun ala abwabi jahannam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang akan menghancurkan agama ini? Tahukah kamu yang akan menghancurkan agama ini?" Maka para sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya maha tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang akan menghancurkan agama ini dan menghancurkan umat ini ada tiga. Faqala munafik alimul lisan, al hakimul jair, wal abidul jahil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, yang akan memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin, tiga kelompok. Yang pertama, munafik alimul lisan. Orang munafik yang lisannya pandai, bisa menipu. Mereka mengeluarkan diaya, propaganda-propaganda dengan ucapan-ucapannya, menipu banyak orang awam. Yang kedua, al-hakimul jair. Para pemimpin yang fajir, yang condong kepada maksiat dan condong kepada bid'ah. Yang ketiga adalah al-abidul jahil, orang-orang yang tekun ibadah tetapi dilandasi dengan kebodohan. Nah, maka ini adalah fitnah yang terbesar. Fitnah yang sangat dahsyat yang akan menimpa kepada umat ini. Duhuru ahlil ahwa, munculnya ahlil ahwa. Ihwati iman rahimakumullah. Maka fitnah ini yang akan menimpa kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, para ulama membagi fitnah juga kepada dua. Al-fitnatul madiyah wal-fitnatul mustamirah al-mustaqbalah. Di mana para ulama juga membagi fitnah yang wajib kita untuk mengetahuinya. Di mana mereka membagi kepada dua. Ada fitnah yang telah lalu, berlalu. Ada fitnah yang akan datang atau sedang berlangsung. Adapun fitnah yang telah lalu, yang telah berlalu, seperti apa? Mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah bagi umat ini. Kemudian matinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matinya Umar ibn Khattab, matinya Utsman ibn Affan, matinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Matinya para ulama terdahulu adalah merupakan fitnah bagi umat ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi, walakin qablul 'ilmi biqablil ulama, hatta la yamqa 'alimun itakhadan nasru asan juhala. Fasailu fa'abtu bighori ilmin, fadallu wa adallu." Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seorang hamba di mana ilmunya diangkat, tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. Maka matinya para ulama ahlul khair merupakan fitnah kepada umatnya, seperti fitnah matinya para sahabat, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya para sahabat, meninggalnya para imam. Fitnah perang Jamal, fitnah perang Siffin, itu adalah fitnah yang telah lalu. Nah, adapun fitnah yang kita hadapi, fitnah yang akan datang, di mana termasuk fitnah yang akan senantiasa ada adalah fitnatul bidah, fitnah bidah, di mana bidah ini akan berperang dengan sunnah. Dan ahlu bid'ah akan senantiasa berperang dengan ahlu sunnah. Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya dajjal. Fitnah yang akan datang. Seperti fitnah turunnya dajjal. Fitnah terbit matahari dari barat dan sebagainya. Maka ini adalah fitnatul mustamirah. Nah, perlu saya jelaskan. Fitnah hari ini yang paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini sebenarnya adalah merupakan kepanjangan dari fitnah yang terdahulu. Fitnah yang menimpa kepada kita hari ini adalah fitnah yang berkaitan dengan bid'ah. Dan kita ketahui bahwa sumber fitnah, sumber bid'ah kembali kepada empat. Yaitu fitnatul khawarij, fitnatul murji'ah, fitnatul qadariyah, fitnatul rafidhah. Di mana fitnah yang berkaitan dengan kesesatan, fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan adalah kembali kepada empat fitnah khawarij yang berawal dari seseorang yang bernama Dhul Huwaisirah yang berlangsung sampai pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan setelah itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tamuju kama yamujul bahr. Fitnatul khawarij. Yaitu muncul di tengah-tengah umat ini yang mereka mengkafirkan saudaranya. Yang mereka itu menghalalkan saudaranya. Menghalalkan darah saudaranya. Fa'inal khawarij yataqarrabuna ilallah bidamil muslimin. Sebab orang-orang khawarij ini taqarrub kepada Allah dengan darah kaum muslimin. Bagaimana tidak ikhwatu iman rahimakumullah? Dan bagaimana kita tidak wajib untuk memahamkan poin ini? Poin yang agung ini, perkara yang besar ini. Lihat Ibnu Mulzam sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Dia berjalan dari Haura ke Basrah dengan dananya sendiri, kudanya sendiri, sampai dia mendatangi kota Basrah. Ketemu dengan seorang wanita dan kebetulan wanita itu pun khawarij. Maka dia tertarik dengan wanita itu dan melamarnya. Maka kata wanita tersebut, silakan dan engkau akan aku terima lamaranmu dengan syarat engkau membunuh Ali. Lihat muwafaqah kesepakatannya. Maka kata Ibnu Muljam, sungguh aku telah meniatkan untuk membunuh Ali dan aku tidak datang ke kota ini kecuali untuk membunuh Ali. Maka si wanita tersebut mempekerjakan pembantu kepada Ibnu Muljam ini. Ketika waktu sholat subuh pagi-pagi, maka lihat kepada apa yang saya jelaskan tadi sore. Ibnu Muljam membacakan dua ayat. Ketika akan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Faqala inil hukmu illa lillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ibnu Muljam menganggap itu adalah bentuk perniagaan dengan Allah. Membunuh Ali, seorang sahabat yang mulia, penghuni surga. Dia anggap bahwasanya itu adalah bentuk jihad. Bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Dan lihat, kepada sejarah yang tadi, tentang kisah Abdullah bin Hubab dengan istrinya. Di mana orang-orang khawarij mereka waro kepada perkara yang kecil. Gara-gara membunuh seekor babi, dia meminta penghalalan kepada orang Yahudi. Gara-gara mengambil satu biji kurma, dia meminta penghalalan kepada pemilik kurmanya yang jatuh. Walakin hum la yatawarauna 'ala dam. Tetapi mereka tidak waro terhadap darah kaum muslimin. Sampai anak yang masih dalam kandungan sebagai janin dikeluarkan dari perutnya, dibunuh seorang wanita dalam kategori taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fitnatul bidah. Dan ini adalah fitnah bidah dahsyat. Bagaimana seorang taqarrub kepada Allah bil maksiat, bagaimana seorang bisa taqarrub kepada Allah dengan bentuk maksiat. Ini dahsyat fitnah ini tentang orang-orang khawarij. Ulidzalika qala badul ulama hum yataqarrabuna ilallah bidima'il muslimin. Orang-orang Rafidhah mereka menganggap membunuh ahli sunnah lebih afdal ketimbang membunuh orang-orang Yahudi. orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, mereka memiliki keyakinan membunuh satu orang ahli sunnah lebih afdal ketimbang membunuh 1000 orang Yahudi. Ini fitnah bid'ah, fitnah kesesatan di tengah-tengah umat. Fitnah Khawarij, fitnah Murji'ah, fitnah Jahmiyah, fitnah Mu'tazilah dan seterusnya. Ihwati iman rahimakumullah. Dan fitnah yang dihadapi hari ini dahsyat adalah, saya ingin menjelaskan poin-poin yang sangat penting, yaitu terjadinya penyimpangan dalam pemahaman-pemahaman sebagai berikut. Fitnah yang sangat dahsyat hari ini adalah fitnah an-mafhumil jihad. Fitnah yang menimpa para pemuda kaum muslimin yang di sisinya ada hamasah, kesemangatan dalam Islam, adalah fitnah di dalam memahami hakikat jihad. Fa innahum yusammuna al-fasad bismil jihad. Fa innahum yusammuna al-irhab bismil jihad. Di mana mereka menamai bentuk kefasadan dengan jihad. Mereka menamai irhab, teror, itu dinamakan dengan jihad. Fa innahum yujahiduna bighairi dawabiti syar'i wa adami muwafaqati qawaidi syar'i. Sebab banyak di antara para pemuda ini yang mereka berjihad dan menganggap jihad, tetapi mereka tidak berada di atas kaidah syar'i, tidak berada di atas batasan-batasan syar'i. Sebagaimana kita melihat at-tabjirat wa misliha, seperti kita melihat pemboman-pemboman di negara-negara Islam, teror-teror yang dilakukan di negara-negara Islam, mereka menganggap itu adalah bentuk jihad. Padahal ihwati iman rahimakumullah, para ulama telah menetapkan kaidah di dalam berjihad. Salah satunya, para ulama mengatakan adamul jihad bimakan fihi uqima fihi adan wa uqima fihi syara'iul Islam. Padahal tidak ada jihad. Yang dimaksud di sini adalah jihad tolab, bukan jihad dipa, jihad tolab. Artinya menuntut orang kafir dan memerangi orang kafir. Tidak ada perang di dalam sebuah negara yang di situ dikumandangkan azan, yang di situ ditegakkan sholat 5 waktu, ditegakkan syiar-syiar Islam. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan berperang ataupun mengepung sebuah daerah, maka beliau mengakhirkan sampai mendengar azan subuh. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, iga awdara qauman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung satu kaum, maka dia menunggu sampai waktu azan subuh. Karena pengepungan tentunya bukan waktu siang, tetapi waktu ketika mereka lalai. Apabila dikumandangkan azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan keinginannya dan tidak jadi menyerah. Maka ihwati iman rahimakum, bagaimana mungkin melakukan peperangan pengeboman di negara-negara yang di situ adalah kaum muslimin, yang di situ adalah ditegakkan syiar Islam, ditegakkan sholat, dikumandangkan adzan. Itu iman rahimakumullah. Ma hada ilal fasad. Tidaklah ini kecuali kefasadan, bukan jihad namanya. Ihwatu iman rahimakumullah. Wa aidan la yakunu jihadu talab illa ma'al imam. Demikian juga tidak ada jihad talab kecuali bersama imam. Wa la yakunul jihad illa inda qudratil mu'minin wa indahum sultah. Demikian juga tidak ditegakkan jihad kecuali bersama amirul mukminin. Sebab jihad itu bukan individu-individu. Jihad itu adalah bukan kelompok-kelompok, tapi al-jihad ma'amirul mukminin. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza stanfirtum fanfiru. Demikian juga tidak ada jihad kecuali indal qudrah. Inda istita'ah. Kemudian juga tidak ada jihad kecuali ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki perlengkapan untuk berjihad. Ba'da idad, idadul ma'nawi, idadul madi. Setelah memiliki perlengkapan yang berkaitan dengan keimanan, tauhid, dan memiliki perlengkapan yang berkaitan masalah material, senjata dan sebagainya. Demikian juga tidak ada jihad hatta yatahaqqaq al-masalih wa intifa' al-mafasid. Dan tidak juga ditegakkan jihad kecuali setelah diprediksi, dipertimbangkan akan munculnya berbagai maslahat dan akan tidak terjadi berbagai fitnah, tidak terjadi berbagai mafsadah. Maka termasuk jihad yang bukan syar'i apabila ditegakkan terjadi kemadaratan kepada kaum muslimin, terjadi kerusakan kepada kaum muslimin. Maka apa-apa yang kita lihat hari ini, dari apa-apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda kaum muslimin menjadi dikuasai negara-negara Islam, dan semakin melemahnya negara-negara Islam dan semakin melemahnya kaum muslimin, menunjukkan ini adalah bukan jihadus syar'i tapi jihadul bid'i, jihad yang bid'ah. Sebab jihad yang syar'i litakuna kalimat Allah yal ulia. Sebab jihad yang syar'i untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, fitnah hari ini adalah al-khatab fi mahumul jamaah. Di antara fitnah yang dahsyat hari ini, yaitu penyimpangan dalam hakikat makna jamaah. Di mana hari ini setiap kelompok mengaku dia adalah jamaatul haq, jamaatul udma. Ditegakkan padanya bai'ah, diangkat padanya seorang amir. Wa ba'da dzalika yukaffiru ba'dhum ba'd wa yudallilu ba'dhum ba'd. Setelah itu maka mengklaim dialah jamaah yang paling pokok, yang lainnya adalah harus mengikutinya. Kemudian setelah itu dibangun dari kalimat yang batil datang kebatilan yang setelahnya. Maka dia menyesatkan selain jamaahnya, mengkafirkan selain jamaahnya. Padahal yang dimaksud dengan jamaah, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, tidak lepas dari dua. Ima jamaah bimakna jamaah ilmiah, manhaj wal aqidatu sahihah. Maka yang dimaksud dengan jamaah yang pertama adalah kebenaran, hak manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama ini yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada hak, komitmen kepada manhaj yang sahih, yaitu yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah idza istama'al muslimuna ala amirin. Apabila kaum muslimin telah sepakat kepada seorang amir yang berbai'ah padanya dan stabil politik padanya, kekuatan ada padanya, maka bagi setiap kaum muslimin berbai'ah kepadanya, meniatkan bai'ah kepadanya. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Ketika timbul pengklaiman jamaah-jamaah ini, sehingga ada jamaah fulan, ada jamaah fulana, ada jamaah fulan lagi. Sehingga kalau kita hitung sekarang 1000 jamaah atau lebih dari 1000 jamaah, di mana setiap jamaah ini mengklaim dia jamaah yang paling pokok, wajib yang lainnya adalah mengikuti kepadanya, sehingga saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Maka ketika terjadi pemahaman yang menyimpang ini, terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, al khata'u an fahmil bai'ah. Di antara fitnah yang ada sekarang dan masih terus berlanjut sekarang adalah penyimpangan dalam mengartikan hakikat bai'ah dan menempatkan tentang hakikat bai'ah. Ketika terjadi penyimpangan dalam hakikat jamaah, kemudian diikuti dengan penyimpangan yang seterusnya, hakikat tentang bai'ah, di mana datang kelompok-kelompok yang mewajibkan bai'ah kepada amir-amir, kepada imam-imam jamaah, kepada pemimpin-pemimpin jamaah. Lalu untuk merekrut orang masuk kepada jamaahnya, untuk masuk kepada kelompoknya, mengeluarkan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang cocok. Seperti kewajiban kepada jamaah, umpamanya mereka melontarkan dalil hadis, man farakal jamaah qadra sibron faqad khala al ribqatal islam min unukihi. Siapa yang keluar dari jamaah satu jengkal saja, maka ia telah keluar dari Islam. Maka mereka saling mengkafirkan, siapa yang keluar dari jamaah dihukumi kafir. Sehingga saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk merekrut ini mewajibkan kepada setiap orang untuk berbaiat kepada jamaahnya, kepada pemimpinnya, lalu mengeluarkan hadis-hadis yang cocok dengannya. Man mata walam yakun fi unukuhi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan belum pernah berbai'ah, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Fitnah yang sangat dahsyat. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, di antaranya apa? Fitnatu takfir. Wa adam ar-ruju' ila dawabati syar'i fit takfir. Di antara fitnah yang sangat dahsyat hari ini adalah fitnah menghukumi orang dengan kafir. Di mana ini ada 3 kelompok. Yang pertama, ahlul gulu. Alladzina yatasahhaluna fit takfirinas wa ghalau fit takfirinas. Kelompok yang pertama, orang yang bermudah-mudahan, artinya sangat gampang mengkafirkan orang, atau bisa dikatakan berlebihan dalam mengkafirkan orang, di mana mereka mengkafirkan orang dengan tanpa kaidah syar'i, membawakan ayat-ayat lalu orang dikafirkan, asal melihat menurutnya bertentangan dengannya maka dia mengkafirkan, sehingga dikeluarkan kaidah umum, malam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti kafir. Maka apa-apa yang dilihat oleh dirinya kafir, maka dia mengkafirkannya tanpa melihat kaidah, tanpa melihat dalil syar'i. Kelompok yang kedua, ahlul jab, orang yang kurang. Alladzina yaqulun alladzi qala la ilaha illallah ma fi kafir. Ada muridah. Di mana orang yang bertentangan dengan kelompok yang pertama, yang sama sekali mengatakan tidak ada kafir. Asal orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah selesai, tidak ada masalah, dia ridah atau apa. Tidak ada penghukuman apa? Kafir. Asal orang mengucapkan kalimat syahadatain, jangan dihukumi apa-apa. Jangan dihukumi sesat, jangan dihukumi bid'ah, jangan dihukumi kafir. Asal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini pun tidak benar. Maka yang benar apa? Yang mereka menghukumi kafir bidawabiti syar'i fahum ahli sunnah. Itu apa? Orang-orang yang mengkafirkan apa-apa yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka mengkafirkan dengan kaidah syar'i, tidak serampangan. Ikhwat iman rahimakumullah. Dalam poin ini ada yang mereka yang mengkafirkan selain jamaahnya. Ada orang yang mengkafirkan orang yang belum berbaiat, berbagai bentuk pengkafiran. Sehingga tidak sedikit ya dalam jamaah-jamaah tertentu ya, seseorang wanita itu tidak dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dinikahkan oleh gurunya. Kenapa? Mereka menganggap bahwa bapaknya belum masuk jamaahnya berarti kafir, tidak layak untuk menikahkan. Maka mereka memilih untuk dinikahkan oleh gurunya. Maka gurunya menjadi seorang imam dan menjadi wali. Kenapa? Sebab bapaknya belum masuk Islam katanya. Kalau belum berbaiat belum masuk Islam. Kalau belum masuk jamaahnya belum masuk Islam. Bahkan kadang-kadang mereka nikahnya dua kali. Nikah jamaah, nikah umum katanya. Dinikahkan dulu jamaah oleh pemimpinnya, oleh gurunya, lalu setelah itu dinikahkan oleh bapaknya. Nah ini mafhum termasuk penyimpangan dalam masalah takdir. Iwatu iman rahimakumullah. Yang terakhir sebagai misal saja ini. Fitnah yang dahsyat hari ini adalah fitnah tu tabdi' at-tajrih. Biduni ruju' ala dawabit syar'i. Wabidun ruju ila akwali Allah ulama wa akwali salafi ummah. Di antara fitnah yang sangat dahsyat hari ini, dan ini menimpa pada sebagian tolabul ilmi yang menisbatkan kepada dakwah sunnah, yang menisbatkan kepada dakwah salaf, yaitu fitnah yang berkaitan dengan masalah tabdi', menghukumi sipulan mubtadi, menghukumi jamaah fulan mubtadi dan sebagainya. Banyak hal ini menimpa hatta kepada sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, yang menisbatkan kepada dakwah sunnah ini, kepada dakwah salafiyah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya, di mana fitnah yang paling dahsyat hari ini adalah fitnatul al-ikhtibar wal ibtila bil ashosh. Itu fitnah di mana orang diuji dengan seseorang. Mimabil misal, madza ra'yuka fi fulan wa madza ra'yuka fi syekh fulan wa madza ra'yuka fi jama'ati fulan. Faqala fulan kada wa kada mubtadi sururi takfiri tablighi ila akhirih. Di mana sebagian thalabul ilmi menguji saudaranya, memfitnah saudaranya dengan seseorang, kadang-kadang orang itu tidak diketahui. Bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Faqala hadza fulan la adri man fulan. Faqala idan anta mubtadi. Sebagai contoh kecil, begitu banyak thalabul ilmi, pelajaran yang pertama ditanya tentang orang, tidak seperti Rasul berkata aina Allah, di mana Allah. Seorang jariah tidak ditanya tentang masalah jarah wa ta'dil dulu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya aina Allah, di mana Allah. Tetapi thalabul ilmi hari ini, para pencari ilmu hari ini, untuk menguji si fulan ahli sunnah ataupun bukan ahli sunnah ditanya, madza ra'yuka fi ustaz fulan? Apa pendapatmu tentang ustaz fulan? Dia mengatakan, masya Allah, hada ustadi wa min ahli sunnah wa salafi insya Allah. Idan anta mumtadi, idan anta sururi. Ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang ustaz ini, dia mengatakan, saya belajar sama dia, dia adalah mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan dakwah salaf. Wah, kalau begitu antum sururi ya, sebab kamu bersama ustaz ini. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang yayasan anu? Oh, yayasan ini. Oh, antum sama yayasan itu, berarti antum mubtadi. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Maka ini adalah termasuk fitnah yang merasuki tubuh para pemuda hari ini, lebih khusus para thalabul ilmi hari ini. Padahal iwatu iman rahimakumullah, kalau ditanya udkurli usul akidah ahli sunnah, padahal kalau orang itu ditanya sebutkan kepadaku pokok-pokok akidah ahli sunnah, hati-hati datangkan kepada saya yang saya bisa membedakan ini akidah ahlu bidah, ini akidah ahli sunnah. Pasakata lam yatakalam bisyai, maka dia diam seribu kata, dia tidak bisa menjawab apa-apa, tetapi dia telah bisa menuduh orang mubtadi. Ada ajib. Maka ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana bisa terjadi di tengah-tengah umat ini? Bagaimana bisa terjadi di tengah dakwah ini? Dakwah yang mulia ini. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak ada jarah wa takdir. Bukan berarti tidak ada tahdir. Tetapi hendaklah tahdir ini, al-hajru ini, tahdir, hajr, yang senantiasa didengar dalam telinga kita, dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kaidah-kaidah yang sahih, tidak dibangun atas hamasa semata, tidak dibangun di atas apa, emosional semata, tetapi dibangun di atas ilmu, dibangun di atas kaidah syar'i. Seperti saya jelaskan tadi, begitu banyak thalabul ilmi, para pencari ilmu, karena memang bangsa ini lemah dengan ilmu. Karena bangsa ini ataupun kita ini lebih senang dengan penceramah. Ya kalau dikasih siraman hati santai gitu ya. Kalau disuruh menangis gampang gitu ya. Kenapa? Sebab memang orang Indonesia itu lebih dekat kepada hamasah saja gitu. Jadi tingkat ilmiahnya lemah. Nah, kalau dijelaskan tentang ustaz mengajarkan umdatul ahkam, sebutkan mana hadisnya, ini ikhtilaf para ulamanya, ini tarjihannya, ngantuk ngajinya, berat katanya. Kalau diajarkan tentang akidah asma wa sifat, wah ini sulit sekali belajar asma wa sifat, memang baru gitu. Berat gitu. Tetapi kalau berbicara qila wa qal, wah, diberitakan tentang si fulan menyimpang, wah merasa bergembira. Kalau kita melihat ataupun mendengar si fulan menyimpang, kadang-kadang kita senang. Kalau melihat ustaz si fulan ditahdir, senang sekali. Pingin, sangat tahu. Bahkan kata orang Jawa Barat itu, telinga itu jadi rebing. Tahu gak rebing? Terbuka sekali gitu kalau berkaitan dengan fitnah. Siap gitu. Tapi kalau diajarkan tentang kaidah, diajarkan tentang dalil, diajarkan tentang tafsir, perincian ini akidah ahli sunnah. Lalu kita juga ketika menghukumi orang bid'ah mubtadi, orang bertanya, sebutkan kepada saya usul ahli sunnah apa? Maka kita terdiam. Syekh Mukbil rahimahullahu taala mengatakan, apa obatnya katanya supaya tidak terjerumus kepada hal ini? Banyak, di antaranya dua. Dan ini dilupakan oleh banyak orang. Ini nasihat Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika mendekati akhir hayatnya. Ada 6 nasihat, tetapi saya sebutkan 2 yang pentingnya. Apa? Kata beliau, al-istighalu bil ilmi. Menyibukkan diri dengan ilmu, la bikila waqal. Antum menyibukkan dengan ilmu, tidak menyibukkan dengan kila waqal, madza fi fulan, madza fi masalah muasasati fulan, bagaimana pandanganmu tentang si fulan, bagaimana pandanganmu tentang muasasah fulan dan sebagainya. Tetapi antum sibuk dengan ilmu. Yang kedua kata beliau, al-istighalu bima yahtujuhun nas. Sibuk dengan apa yang dibutuhkan oleh orang hari ini, apa? Al-ibtida laisa babu tahdir, walakin babul bayani wal irsyad. Kalau antum akan membuka dakwah dan akan membuka pikiran orang, bukan mentahdir mereka, tetapi apa? Al-bayan wal-irsyad. Menjelaskan kepada mereka hak, menyampaikan kepada mereka kebenaran, menyampaikan kepada mereka hujjah. maka yang dibutuhkan oleh orang hari ini bukan kila waqah, tapi yang dibutuhkan oleh banyak orang apa? Ilmu. Ikhwati iman rahimakumullah, ini adalah merupakan fitnah yang sangat dahsyat yang meminta kepada umat ini. Sebab ikhwati iman rahimakumullah, saya berikan misil yang terakhir dalam contoh yang terakhir ini. Kadang-kadang di antara ahli sunnah, di antara salafiyin terjadi fitnah perpecahan hanya masalah ijtihadiyah. Contoh, ana ma'a fulan, saya bersama si fulan melihat ada ahlu bidah. Saya sepakat si fulan mengatakan ahlu bidah, saya juga mengatakan ahlu bidah. Lakin hadza fulan yasluku bisiddah wa ana asluku bi tarakatu ribki wal lin. Maka kadang-kadang terjadi perbedaan dalam sikap menjadi ikhtilaf. Ada seorang mubtadi, Ustaz fulan atau fulan menyikapinya keras. Saya menyikapinya lembut kepada mubtadi ini, karena berbeda pandangan dan apa-apa yang dilihat pada orang ini. Si A berpandangan, saya mengambil keras. Kenapa? Saya melihat pengaruh orang ini, dan saya tidak melihat jalan untuk membuka hati orang ini, dan saya tidak mendapatkan jalan untuk mendekati orang ini, maka saya mengambil barok saja, kata si B ini. Lalu saya melihat, saya melihat dalam orang ini ada pembuka, ada jalan untuk menasehatinya, ada pintu untuk menasehatinya, maka saya mengambil jalan lembut dan mendatanginya. Ikhwati iman rahimakumullah, kalau antum melihat dari jauh akan menghukumi seperti apa? Apakah antum akan mengatakan kepada si fulan mutasyaddid, kepada saya mumayyi, sehingga terjadi ikhtilaf dan tahdir mentahdir? Maka ikhwati iman rahimakumullah, satu ketika thalabul ilmi, maka dia harus rahabatu sadar, dan dia melihat poin-poin maslahat yang ada di dalamnya. Maka kita tidak mengatakan si fulan mutasyaddid sehingga kita mentahdirnya. Kita mengatakan si fulan mumayyi kemudian kita mentahdirnya. Ternyata si fulan melihat ada kebaikan dan mampu untuk meluruskan orang ini. Maka ihwati iman rahimakumullah, itu terjadi di kalangan salaful ummah. Terjadi di kalangan para pendahulu umat ini. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Maka kita hari ini pun bisa terjadi semacam itu. Maka kadang-kadang yang sifatnya ijtihadiyah, hanya perbedaan thariqah muamalah, hanya perbedaan dalam menyikapi, terjadi fitnah. Bahkan misal yang sangat agung ini, kita berikan contoh. Mungkin saja orang berbeda dalam sikap. Kita lihat, antum dulisan wadu manzilah, antum orang yang memiliki lisan, yang memiliki kedudukan, lalu antum mentahdir orang ini, maka bermanfaat bagi orang ini. Lakin yang lainnya, umpamanya yang lainnya, ma indahul kalam, ma indahul ilm, ma indahu manzilah. Tetapi ada orang yang kedua, dia tidak memiliki kedudukan, dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki lisan, maka dia tidak mentahdirnya. Dia tidak mengeluarkan kalimat, bahkan dia tidak bisa apa-apa, bersikap biasa saja dengan orang itu. Apakah akan dikatakan ini mubtadi ataupun ini mubtadi? Tidak. Kenapa? Karena kondisi orangnya berbeda. Jadi artinya apa? Bahwa kadang-kadang akan berbeda sikap dengan ahlum bid'ah. Dalam apa? Satuannya. Maka ihwati iman rahimakumullah, jika terjadi perbedaan pandangan, sikap, ketika keduanya melihat maslahat dan madarat yang ada di dalamnya, maka tidak boleh dijadikan itu adalah sebagai wasilah untuk tabdi, saling membid'ahkan, saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, Sebab itu adalah merupakan pintu terjadinya fitnah kepada kita. Maka para ulama terdahulu, itu pun terjadi. Satu dengan yang lainnya kadang-kadang berbeda. Ikhwati iman, rahimakumullah. Maka, ini adalah merupakan kaidah yang pertama. Bahwa seorang muslim harus memahami tentang hakikat fitnah. Pembagiannya, perinciannya. Sebab dia tidak akan bisa menyikapinya sebelum dia memahami tentang hakikat fitnah ini. Adapun kaidah yang selanjutnya saya akan sebutkan secara singkat insyaallah dan dihafal karena intinya yang tadi. Kaidah yang kedua, dan ini ada 12 kaidah ya. Baru disebutkan satu. Ada 12 kaidah insyaallah. Kaidah yang kedua, ya, setelah kita memahami tentang hakikat fitnah, ya, perinciannya, kemudian tafsir tentang fitnah ini, maka setelah itu kita wajib untuk memahami bagaimana kita menghadapinya. Para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kaidah bagaimana kita menghadapi fitnah. Al-qaidatul ula, ataupun kaidah yang kedua setelah yang tadi, bagaimana kita menghadapi fitnah ini adalah al-iltizamu bil kitabi wa sunnah. Yang pertama adalah komitmen kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadilu abada ma itamaksaktum bihima kitabullah wa sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Abbas, aku tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imamu Malik rahimahullahu taala, as-sunnatu kasapitanmu. Paman rogi badah najah, paman rogi ba'anha halaka wa ghariqa. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atasnya, berjalan di atasnya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan tenggelam dalam kesesatan dan dia akan celaka. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Wa ajma'a salaful ummah ittiba'u sunnati najatun, mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan. Maka kaidah yang kedua ini, ketika terjadi fitnah, maka setiap di antara kita berusaha untuk senantiasa komitmen kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabtu salis atau al-qaidatu salisah, kaidah yang ketiga adalah ar-ruju' ila fahmi salafil ummah fi fahmi nususil alkitabi wa sunnah. Kaidah yang ketiga adalah kembali kepada pemahaman salaful ummah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam dua hadis yang tadi, setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi penyimpangan, maka yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan ditolong oleh Allah Ta'ala dari penyimpangan, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah ibn Yaman telah berkata kepada para pembaca, ya ahlul qura istaqimu wa alaikum bima kana qablakum fa in akhadtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Berkata Hudzaifah kepada para ulama di zamannya, wahai ahlul qura, artinya para ulama, istiqomahlah, teguhlah di atas Quran dan sunnah, dan hendaklah kalian mengikuti, menapaki jalan orang-orang yang telah terdahulu, yaitu para sahabat. Dan jika seandainya kamu berada dalam kebenaran, sesungguhnya mereka telah mendahulukan dengan begitu jauh di atas kebenaran, di atas hak. Dan jika seandainya kamu mengambil ke kanan dan ke kiri, berpaling dari apa yang mereka telah tempuh, maka kalian benar-benar berada dalam kesesatan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, jalan yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari fitnah ini, luzum manhaj sahabah, komitmen kepada manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, luzumul jamaah, yaitu komitmen kepada jamaah. Al-iltizam bi jama'atil muslimin, sebagaimana telah dinyatakan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Hudzaifah mengatakan, apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya akan datang kejelekan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, akan datangnya para juru dakwah yang menyeru kepada api neraka. Kemudian Hudzaifah bertanya, apa sifat mereka? Mereka berkulit seperti kulit kalian, berbahasa seperti bahasa kalian. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang kau perintahkan jika aku mendapatkan perkara seperti itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Maka apabila terjadi fitnah, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, idza dhaharatul fitan fa'alaika bisawadil a'dhan. Di mana para ulama kita mengatakan, apabila terjadi fitnah, apabila muncul fitnah, maka hendaklah engkau bersama sawadul a'dhan. Apa yang dimaksud dengan sawadul a'dhan? Yang dimaksud dengan sawadul a'dhan adalah jamaah. Nah, jamaah yang saya maksud dan wajib kita untuk komitmen kepadanya adalah kembali kepada apa yang tadi saya jelaskan. Di mana jamaah, para ulama menyimpulkan maknanya ada dua. Jamaah bimana manhaj, jamaah ilmiah, akidah wal manhaj. Yang dimaksud, kita komitmen kepada manhaj para sahabat. Kita komitmen kepada akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komitmen kepada perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersama Amirul Mukminin. Bersama Amirul Mukminin, mentaati Amirul Mukminin dalam ketaatan kepada Allah taala, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk sabar walaupun ia berbuat zalim, walaupun ia berbuat durhaka, maka kita wajib untuk taat kepadanya dalam ketaatan kepada Allah, dan wajib sabar atasnya, atas kedolimannya. Maka apabila kaum muslimin komitmen kepada jamaah, komitmen kepada kondisi-kondisi seperti ini, kita berikan satu misal yang sangat agung. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dipenjara karena ia mengatakan Al-Quran kalamullah, sedangkan Malik Raja pada waktu itu mengatakan Quran adalah makhluk, maka ihwatu iman rahimahumullah, Imam Ahmad dipenjara. Dan ketika dia dipenjara, maka datanglah ribuan kaum muslimin. Dalam sejarah dikatakan, mereka memberikan secari kertas kepada Imam Ahmad, menunggu instruksi Imam Ahmad untuk mengadakan huruj, untuk mengadakan demo, untuk mengadakan pemberontakan kepada Amir. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau diminta untuk melakukan hal itu, maka warid ataupun datang dari ucapan beliau mengatakan, fa'alaikum bima kana man salaf, kalian ikutilah orang-orang yang terdahulu. Di mana orang-orang yang terdahulu, mereka difitnah, mereka diuji, sebagaimana para sahabat, banyak yang terbunuh oleh Hajjaj, banyak ulama yang dibunuh oleh Hajjaj, tetapi mereka sabar atas kedoliman Hajjaj sampai Allah Ta'ala mengganti Hajjaj dan mengganti pemimpin yang adil. Maka demikian juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika ribuan orang berada di depan penjara menunggu Imam Ahmad untuk menginstruksikan mengadakan pemberontakan, tetapi Imam Ahmad menjawab dua perkataan, hendaklah kalian kepada orang-orang yang terdahulu. Kemudian mengatakan, sesungguhnya Al-Malik ma'hu saif, Sesungguhnya bersama raja itu ada pedang. Seolah Imam Abu mengatakan, maukah kalian untuk mengalirkan darah-darah saudaramu? Maukah kamu menjadikan Amir itu mengalirkan darah kaum muslimin dengan ulahmu, dengan sikapmu? Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Dan atas kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan keteguhan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka tegak sunnah, tetap Al-Quran dikatakan kalamullah. Sampai raja pun mengatakan Al-Quran kalamullah setelah itu. Maka ini ikhwatu iman rahimakumun. Ketika terjadi fitnah, ketika muncul fitnah, faqala ulama'una fa'alaika bisawadil a'bam fa'alaika bil jama'ah, maka hendaklah kalian bersama jama'ah. Al-Qaidatu Rabi'ah, Al-Khamisah, kaidah yang kelima. Al-Dabtul Khamis, kaidah yang kelima adalah Al-Ijtihad fi talabil haq wal ilmi nahwi. Kaidah yang kelima di antara kaidah yang sangat agung, ketika terjadi fitnah, ketika munculnya fitnah, yaitu bersungguh-sungguh, bersemangat dalam mempelajari hak dan mencari ilmu. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab ilmu inilah yang akan menjaga kita dari fitnah, yang akan menjaga kita dari berbagai kesesatan, yang akan menjaga kita dari berbagai gejolak. Sebab lihat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masalah ilmu dalam satu hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal anbiya'a la yuwarisuna dinaran wala dirhaman. Wa inna ma yuwarisunal ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihatin wafirin. Yajma fi kalimatin wahidah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu dalam satu kalimat. Dalam satu hadis diderekkan, beliau mengatakan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Barang siapa yang Allah bermaksud ia berada dalam kebaikan, maka dia dipakihkan dalam agamanya. Artinya apa? Orang yang tidak punya ilmu tidak akan mudah jalan kebaikannya. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan dijaga dalam hak. Dan dia tidak bisa untuk mendapatkan kebenaran ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keutamaan yang punya ilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu ketika meninggalkan sholat malam. Dia tadabur satu hadis. Sehingga murid-murid Imam Ahmad ketika bertamu kepada Imam Ahmad menyangkanya akan sholat sepanjang malam. Tetapi didapati Imam Syafi'i duduk termenung sampai waktu subuh. Maka ketika ditanya oleh murid Imam Ahmad, dia mengatakan, adapun aku tidak sholat semalaman karena aku bertadabur tentang sebuah hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, ya Aba Umair madza fa'ala bin Ugair. Maka aku mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Maka beliau mengatakan dalam sebuah ucapannya, atafakkuru sa'atan fil ilmi khairun min mi'ati raka'at. Kata beliau, tafakkur satu saat tentang ilmu maka lebih afdal ketimbang 100 rakaat salat tatawu. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Kalau antum sholat tatawu, ketika antum meninggal, wafat, berhenti. Tetapi ilmu akan mengalir. Sampai akhir hayat. Sampai tutup bumi ini. Sampai terjadinya kiamat. Maka kebaikan itu akan mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu. Dengan turun-temurun. Dan akan terus mengalir kebaikan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, di zaman fitnah ini, ketika begitu dahsyatnya fitnah hari ini menimpa kepada kita, maka jalan yang utama, jalan yang paling agung adalah thalabul ilmi nafi. Oleh sebab itu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hajatun nasi lil ilmi ahwaju minat ta'ami wasyarab. Ahwaju minad dawi syamsi. Kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan kepada makan dan minum, melebihi kebutuhan kepada teriknya matahari. Jika kita hari ini meyakini orang mati kalau tidak ada matahari, makhluk-makhluk di dunia ini mati kalau tidak ada matahari, dan kita meyakini bahwa orang yang tidak makan dan minum akan mati, kenapa kita tidak meyakini bahwa orang yang tidak mencari ilmu, orang yang tidak mempelajari agama ini, maka dia akan mati. Mati apanya? Mati hatinya. Sehingga ia tidak memiliki pandangan yang benar. Kaidah yang keenam, luzumul ulama wa su'alul ulama wa i'tibarul ulama. Ketika terjadinya fitnah ini, ketika menampaknya fitnah ini, di antara jalan untuk menyelamatkan diri kita adalah luzumul ulama, komitmen dengan para ulama, bertanya kepada para ulama, duduk bersama para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan misal dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Ketika pertama kali dia ingin bertaubat, bertanya kepada ahlu ibadah, maka kata seorang rohib, ketika orang itu bertanya, apakah bagiku ada taubat? Kata rohib itu dengan kebodohannya, bagaimana mungkin kamu ada taubat telah membunuh 99 orang. Maka akhirnya putus asa, akhirnya disempurnakan 100 orang. Maka si rohib ini dibunuh. Lalu dia ingin bertaubat lagi, lalu ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Maka kata orang berilmu, apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tetapi bila kamu ingin bertaubat, tinggalkan negaramu, pindah ke negara anu, di sana ada orang-orang yang baik. Faidah dalam hadis ini, ada dua faidah yang sangat agung. Faidah yang pertama, bahaya bertanya kepada orang bodoh. Bahaya kebodohan, di mana kebodohan akan mendatangkan banyak madarat. Orang berfatwa dengan tanpa ilmu mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang. Kenapa? Sebab dengan fatwa kebodohan itu, dengan fatwa tanpa ilmu, maka orang lain bertambah maksiatnya dan dirinya juga terbunuh akibat dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Tetapi ilmu dan orang alim memberikan banyak kebaikan. Pertama, orang yang melakukan maksiat berhenti dengan fatwanya yang benar. Kedua apa? Membikin kebaikan, dirinya baik, orang yang diberikan fatwanya baik. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ketika terjadi fitnah, ketika muncul fitnah, fa'alaika bi ahlil ilmi, maka hendaklah kita bertanya, bersikap dengan sikapnya para ulama, mengambil kebijakan dengan kebijakannya para ulama, bertanya kepada para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senantiasa umat ini akan ada dalam kebaikan selama mereka itu bersama orang alim, bersama orang-orang berilmu. Kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh ya, luzumu ahlil khair, yaitu berdekatan dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dalam hadis yang tadi, di situ ada faidah juga. ketika ahlul ilmi itu mengatakan, kalau kamu ingin bertaubat, maka jangan pulang ke negeri kamu. Pindah ke negeri anu, di sana ada orang-orang yang baik. Fa'buduhu ma'ahu, maka beribadahlah ma'ahum bersama mereka. Nah, maka berjalanlah orang itu, lalu mati di tengah perjalanan. Lalu bersengketalah dua malaikat, malaikat rahmah dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, ini orang telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmah, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan taubatan nasuh. Maka datanglah malaikat yang ketiga. Disebutkan dalam hadis itu. Kata malaikat ini, ukur kemana dia dekat. Hal ila ahdil khair am ilal alishah. Ukur di mana dia berada. Apakah mendekati tanah yang baik, artinya di situ tempat yang baik ataupun tempat yang buruk. Maka ia didapatkan berada dalam tempat yang baik. Maka dia diambil sama malaikat rahmah. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa apa? Bahwa akan timbul kebaikan pada diri seseorang manakala dia berdekatan dengan orang yang baik. Manakala dia berdekatan dengan orang-orang yang baik. Maka telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman fitnah ini adalah orang yang terbaik ini adalah orang yang menghindari fitnah. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seekor apa? Kambing ataupun unta ataupun apa saja yang berada di hutan belantara yang jauh dari tanaman orang. Maka dia tidak akan terkena apa? Subhat. Tetapi lain kalau kita apa? Menggembala. Di sini tanah kita, di sini milik orang. Apa? Kemungkinan apa? Bahwa binatang ini akan melewati bagian kita. Maka demikian juga ketika orang ingin menjaga dirinya dari fitnah, maka jangan sekali-kali dia mendekati ahlul fitnah. Jangan sekali-kali dia mendekati ahlul fitnah. Di tempat yang di situ ada fitnah, di tempat yang di situ banyak keburukan, selamatkan diri kamu. Selamatkan diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan perumpamaan berdekatan dengan ahlul khair seperti berdekatan dengan penjual minyak. Kalau kita tidak mampu membeli, maka kita dikasih. Kalau tidak dikasih, kita mencium baunya. Kalau kita berdekatan dengan orang yang buruk seperti berdekatan dengan tukang pandai. Kalau ia tidak membakar kita, kita terkena percikannya. Kalau tidak terkena percikannya, mencium bau keringatnya. Maka kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang terjerumus kepada fitnah, dengan ahlu fitan, maka kalau kita tidak terkena fitnah sekaligus, maka kita akan kena debunya fitnah. Maka para ulama mengatakan ketika muncul fitnah, fa'alaika bi ahlil khair, maka adalah engkau bersama ahlul khair. Kemudian kaidah yang ke-8, dabtul qauli wal amal wa adamu tajarru wal istijal fil qauli wal amal. Kaidah yang ke-8, ketika muncul fitnah, hendaklah seseorang itu menjaga ucapan dan perbuatannya. Tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan beramal. Fayandur ilal awaqib. Falyandur ilal awakhir. Falyandur ilal masalih wal mafasid. Ketika terjadi fitnah, maka tidak boleh sembarang kita mengeluarkan ucapan. Tidak boleh dengan gampang kita mengeluarkan kesimpulan, perkataan, amal. Tidak setiap perkataan yang benar harus dikatakan hari itu. Tidak setiap perkataan yang hak harus disampaikan hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di depan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Futuh Mekah. Seandainya mereka bukan orang-orang yang baru masuk Islam, ataupun jika seandainya mereka telah lama masuk Islam, maka aku akan menjadikan pintu Ka'bah ini satu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikannya waktu itu. Kenapa? Karena takut jika orang-orang yang baru masuk Islam menganggap bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syiddah, bersikap keras kepada mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis atadru mahaqullahi ala libad wa mahaqullah ibadi ala Allah, maka Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini kecuali ketika ia telah mendekati akhir hayatnya. Kenapa ikhwatu iman rahimakum? Ketika baru masuk Islam, maka ditakutkan orang itu tawakal kepada kalimat la ilaha illallah, tidak beramal. Maka Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala menangguhkan kalimat ini. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala ketika Abu Hurairah mendengar hadis yang berbunyi, sampaikan kepada orang bahwasanya barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika Abu Hurairah akan menyampaikannya, maka Umar menepuk dada Abu Hurairah. Jangan. Kenapa, kata Umar? Takut orang-orang yang baru masuk Islam yattaqilun, mereka menangguhkan kepada kalimat ini. Mereka tidak mau berjihad, mereka tidak mau beramal, sehingga hanya kepada kalimat ini. Artinya apa? Tidak setiap perkara harus dikatakan ketika timbul fitnah. Maka lihat, apa yang kita ucapkan ini akan berakibat apa? Apa yang kita sampaikan ini akan menimbulkan apa? Melihat maslahat dan mudaratnya. Kemudian dobit yang ke-9, at-ta'anni wa tathabbut fi qabulil khabar fi naqlil khabar. Di antara kaidah yang sangat penting ketika menghadapi fitnah dan ketika berhadapan dengan fitnah, ikhwatu iman rahimakumullah, yaitu berhati-hati, tathabbut, di dalam menerima berita, di dalam menyampaikan berita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maksudnya, kalau kita mendengar di sana terjadi kejadian begini, si fulan melakukan begini, diberitakan si fulan begini dan begini, maka ketika di masa fitnah ini harus lebih hati-hati. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Karena di masa fitnah ini orang berdusta sangat mudah, orang memfitnah sangat mudah, gejolak fitnah ini adalah sangat mudah, orang menuduh sangat mudah, terjadi hasad, terjadi dengki. Maka apabila ada berita, maka mestilah kita tathabbut, berhati-hati. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup seseorang dianggap dusta untuk menukil dan menyampaikan setiap yang dia dengar. Maka ketika terjadi fitnah, ketika terjadi gejolak, hati-hati, tathabbut dalam menerima berita. Betul-betul kita pilih-pilih, betul-betul kita untuk memilah-milahnya, betul-betul kita harus berhati-hati. Jangan sampai menyesal setelah menyampaikan hukum ternyata tidak benar kejadiannya. Apalagi seorang dai, apalagi jadi seorang ustaz. Sebelum menyampaikan hukum, sebelum menentukan hukum, teliti dulu dengan benar. Cari kebenaran beritanya, cari kebenaran khabarnya. Kenapa? Sebab orang yang istijal dalam menghukumi akan merasa menyesal setelah terjadi. Kenapa saya mengatakan ini kepada si fulan, padahal si fulan ini tidak benar, tidak seperti itu. Kaidah yang ke-10. Di mana para ulama mengatakan arif wal lin wal hilm. Ketika gejolak fitnah, maka kelembutan didahulukan ketimbang bersikap keras. Lembut dalam setiap menghadapi kenyataan, bersikap lembut dalam menghadapi fitnah. tidak istijal, tidak bercepat-cepat, tidak terburu-buru. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab ketika dahsyatnya fitnah, ketika besarnya fitnah, maka tidak boleh dihadapi dengan keras, hadapi dengan kelembutan. Satu misal yang sangat agung, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi beberapa kenyataan. Dobit yang ke-11 adalah luzumul ibadah wal isti'anatu billah. Dobit yang ke-11 memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Berlindung kepada Allah dari fitnah. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah iman rahimakumullah. Di mana di masa-masa fitnah, dahsyatnya fitnah, maka hendaklah kedekatan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah harus lebih besar, harus lebih tinggi ketimbang di masa-masa bukan masa fitnah. Dan kita berdekat kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, satu hal yang sangat berharga dari apa yang saya tadi jelaskan. Satu contoh, ketiga-tiga orang masuk ke gua, lalu pintu gua tersebut, artinya batu menutup pintu guanya, maka tiga orang berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali engkau berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, innama yansurullahu hadihil ummata bidhaifiha bidu'aihim wa bisolatihim wa biikhlasih. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang lemahnya. Dengan apanya? Dengan doa mereka. Dengan apa? Dengan sholat mereka. Dengan keikhlasan mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Doa. Sebagaimana dinyatakan dalam kisah Ashabul Kahfi. Lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dua doa dalam surat Al-Kahfi. Ketika mereka menghadapi fitnah, ketika mereka menghadapi kedoliman, maka ada dua doa yang disebutkan dalam ayat itu. Wahai lana min amrina rasyada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan doa mereka. Dobit yang ke-12, dobit yang terakhir, yaitu dikatakan oleh para ulama, as-sabru wasiqatun binasrillah. Babit yang ke-12 memiliki sifat kesabaran dan merasa yakin akan pertolongan Allah kepada kita. Ikhwati iman rahimakumullah. Walaupun begitu dahsyat fitnah, walaupun orang-orang kafir merekayasa kita dan mereka akan menyebarkan fitnah di tengah-tengah kita, tetapi ingat, Allah Ta'ala akan menolong tentara-tentaranya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan janji Allah bahwa Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman. Wa jundullah humul ghalibun, dan tentara-tentara Allah mereka yang akan mendapatkan apa? Kemenangan. Ikhwatul iman rahimakumullah, sabar dalam menghadapi fitnah, sabar ketika berada di tengah-tengah fitnah adalah merupakan perkara yang sangat agung. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka inilah 12 kaidah, 12 batasan bagaimana seorang mukmin menghadapi fitnah. Tetapi inti dari semua itu, poin yang pertama tadi, di mana seorang mukmin harus memahami tentang hakikat fitnah sehingga ia bisa menjauhinya, bisa menyelamatkan diri dari fitnah tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah ya, ini saya dari jauh ya. Jadi kalau membahasnya cuma sebentar, ya perjalannya 3 hari 3 malam, jadi ilmu yang disampaikannya harus banyak. Ya, silahkan itu dah. Oh iya. Ya, kita ambil dulu ini dulu. Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, jadi apa yang dimaksud dengan hadis siapa yang lari dari sejengkal dari jamaah maka ia ribqatal Islam an unukihi. Untuk siapa hadis ini? Ikhwatu iman rahimakumullah. Al-khuruj anil jamaah nau'an. Jadi keluar dari jamaah adalah terbagi kepada dua. Yang pertama al-khuruj bil kuliah. Fahadha kufrun waridatun an dinil Islam. Jadi keluar dari jamaah itu terbagi kepada dua. Yang pertama al-khuruj bil kuliah. Artinya khuruj secara total, di mana dia kharaja an jama'atil muslimin bil kuliah. Artinya keluar dari jamaah kaum muslimin secara total. Maka ini adalah ridah tentunya. Artinya keluar dari kaum muslimin, artinya keluar dari Islam. Adapun yang keluar dari jamaah kaum muslimin, maka ini terbagi kepada tiga kelompok. Jadi yang khurujnya itu juz'iyah. Yang khurujnya itu adalah juz'iyah. Ada tiga kelompok sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kelompok yang pertama, man kharaja an jama'atil muslimin aw an imam muslimin. Orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, orang yang keluar dari imam kaum muslimin, di mana ia meyakini bahwa imam kaum muslimin itu mesti maksum. Ya. Dan meyakini pelaku dosa besar adalah kafir. Maka ini yang dimaksud dengan khawarij. Dan dosanya lebih besar. Kenapa? Sebab dia melakukan hal itu dengan keyakinan yang menyimpang. Yang kedua, man kharaja anil imam li ajlil mal aw li ajli ri'asah. Orang yang keluar dan mengangkat senjata kepada amirul mukminin karena kedudukan, karena ingin mendapatkan kerajaan atau kedudukan, atau ingin menempati kedudukan, maka mereka adalah dunal awali. Maka dosanya adalah di bawah yang pertama, sebab ini adalah ahlul ma'asi, ini ahlul maksiat. Kelompok yang ketiga adalah mayusama bi ahlul bugot qatu'ut thariq. Itu orang-orang yang melakukan ya huruj ketaatan dengan melakukan ya seperti apa? Qatu'ut thariq. Orang-orang yang ya seperti apa? Mengambil harta kaum muslimin, ya. Dan mereka membuat kelompoknya pengambil harta. Maka ini juga berdosa. Dan ini adalah tidak dikatakan keluar dari Islam, tetapi mereka adalah ahlu bid'ah wa usatul muslimin. Mereka adalah ahlu bid'ah dan mereka adalah ahlu maksiat. Dan mereka adalah ahlu maksiat. Ini adalah orang yang keluar dari jamaah. Tolong sebutkan golongan-golongan ahlu bid'ah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Ya. Para ulama ya di dalam mengkafirkan ahlu bid'ah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Tergantung nampak dan jenis penyimpangannya. Contoh Jahmiyah. Yaitu pengikut Jahm Ibnu Safwan. Maka jumhur ulama menganggap bahwa apa mazhab Jahmiyah ini ataupun Jahmiyah ini adalah keluar dari 72 golongan. Kemudian juga di antaranya adalah Syiah Rafidhah, walaupun tidak semuanya, tetapi golibnya Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali adalah Tuhan, yang mengatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu, yang mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya kafir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama juga menghukumi mereka adalah kafir ya, yaitu Syiah Rafidhah. Kemudian seperti apa? Seperti umpamanya Karomiyah, ya, Karomiyah pengikut Muhammad Ibn Karom itu adalah kafir. Kemudian Ahmadiyah, kemudian Jamaah Qur'aniyah banyak, tetapi kita tidak bisa untuk apa? Untuk meringkas di kelompok-kelompok ini, dan para ulama pun berbeda satu dengan yang lain. Silakan ada pertanyaan. Pertanyaan dari para pendengar di luar. Pertanyaan pertama, Ustaz, ada dalil yang berbunyi umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang saya tanyakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu dari golongan tersebut? Ikhwati iman rahimakumullah, ya, untuk menjelaskan hadis ini pun perlu kita kepada muhadharah yang khusus ya. Tetapi untuk menjelaskan secara singkat tentang hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan merinci 73 golongan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci 73 golongan ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidahnya. Kullu ma yukhalifu ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma dakhala fihim. Maka kaidahnya sangat gampang. Setiap yang menyelisihi apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia masuk kepada 72 golongan. Jadi setiap yang menyelisihi yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ia masuk kepada 72 golongan yang akan terancam dengan api neraka. Sebagian para ulama mengatakan bahwa jumlah 72 golongan ini bukan dalam sebuah adad yang menentukan hanya 72 golongan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan dilalatun ala kasrah. Idqala ba'dul usuliyin al-adadu lamakhuma lahu. Dimana di sini tidak menunjukkan hanya 72 golongan yang menyimpang, tetapi menunjukkan saking banyaknya. Karena sebagian ulama usul fikih mengatakan al-adadu lamakhuma lahu. Adad itu tidak ada makhumnya. Maksudnya di sini bukan peringkasan hanya 72 golongan yang menyimpang ini. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, bahwa dari 72 golongan ini memang para ulama mengatakan, ada yang meneliti bahwa yang 72 golongan ini kembali kepada 4, bahwa pokok kesesatan kembali kepada 4, yaitu Khawarij, yaitu pengikut Dzul Huwaisirah, kemudian Murji'ah. Di mana di sini Murji'ah ada 3, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Karomiyah, Murji'atul Fuqaha. Kemudian yang ketiga adalah Qadariyah, itu pengikut Ma'bad Al-Juhani. Dan yang keempat adalah Rafidhah, pengikut Abdullah bin Saba Ibnul Aswad Al-Yahudi. Maka para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Ibnul Aswad dan Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwa kesesatan kembali kepada 4. Dan kalau kita teliti dan dikatakan oleh para ulama, maka kesesatan penyimpangan ini berawal. Pertama, at-ta'nu fir rasul. Jadi fitnah yang pertama adalah mencacati rasul. Yaitu apa? Dzul Huwaisirah mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Yang kedua, at-ta'nu fi ilmillah. Yang kedua, pencacatan kepada ilmu Allah. Yaitu orang-orang Qadariyah mengatakan al-amru unuk, Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Yang ketiga adalah atanu fi hamli risalah ani sahabah. Yang ketiga adalah pencacatan kepada pembawa risalah. Maka muncullah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Yang keempat setelah itu adalah atanu billah fi asmaihi wa sifatihi. Setelah itu muncul penistaan atau apa, pencacatan kepada ilmu Allah, kepada sifat Allah, maka datangnya orang-orang Jahmiyah, datangnya orang-orang Mu'tazilah, datangnya orang-orang Asy'ariyah, dan seterusnya. Demikianlah fitnah timbul, bid'ah di tengah-tengah apa? Umat. Ikhwatul iman rahimakumullah, di sini ada pertanyaan dan sangat berharga insyaallah. Apa saja syarat hajar bisa dilaksanakan? Al-hajru nau'an, hajru bid'i wa hajru syar'i. Pertama, kita harus memahami tentang hajar. Hajar ini terbagi dua, hajru syar'i, hajru bid'i. Hajru yang bid'ah, hajru itu kan bimana atarku meninggalkan, terbagi kepada dua. Pertama, hajar yang hukumnya bid'ah. Al-hajru fima yata'alaku bi umri dunia. Hajar karena perkara dunia. Ya, antum punya hisom perkara dunia berkaitan dengan dagang dan sebagainya, lalu antum menghajar saudara antum, maka ini hukumnya haram dan tidak boleh melebihi 3 hari. Yang kedua, hajru syar'i, yani fima yata'alaku bi hukukillah. Hajar yang disyariatkan itu hajar yang berkaitan dengan hak Allah. Apabila seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah, apabila seseorang itu melampaui batasan-batasan Allah, melanggar syariat Allah, maka boleh dan disyariatkan bagi kita untuk menghajar orang itu. Tetapi kaidah dalam menghajar mesti menempuh kaidah-kaidah yang pertama ini. Yang pertama, ikhlas. Bahwa kita melakukan hajar ini dasarnya ikhlas. Bukan tanah kaitan berkaitan dengan individu, tetapi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang kedua, mutaba'atu al-kitab wa sunnah. Di mana hajar ini harus sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yakuna adilan. Yang ketiga, hendaklah adil. Yang keempat, an yakuna wari'an. Dalam menerapkan dan melakukan hajar ini, maka kita harus bersikap adil, bersikap warok. Apa yang dimaksud dengan adil dan warok? Kita tidak boleh menghajar melampaui batasan apa yang dilakukan oleh orang itu. Kita mesti berhati-hati dalam melakukannya. Tidak boleh kita melakukan hajar kepada orang yang tidak layak untuk dihajar. Kemudian yang selanjutnya, bahwa hajar ini harus melihat beberapa sisi. Yang pertama, al-hajir. Yang kedua, al-mahjur. Yang ketiga, mujtama'atil muslimin. Ketika kita akan melakukan hajar, maka di antara kaidahnya kita harus melihat 3 sisi. Sisi yang pertama, kita lihat kita yang akan menghajar. Bagaimana kedudukan kita? Di mana manzilah kita? Kemudian, kedudukan orang yang akan dihajarnya. Ketiga, lingkungan yang akan dihajarnya. Mimma bil misal, kita berikan sebuah contoh. Annaka taskunu fi qaryatin ma ta'umul balwa al-fitan wal bidah. Satu contoh, antum menyendiri atau mungkin berdua, bertiga di sebuah daerah yang di situ berkumpul golibnya masyarakat tersebut berada di atas bid'ah. Apakah termasuk diperintahkan kita melakukan hajar di kala itu? Apakah disyariatkan bagi seseorang untuk melakukan hajar di kala waktu itu? Anta talabul ilmi, ma indakal lisan, wa ma indakal hujjah. Antum talabul ilmi, tidak punya hujjah, tidak punya argumentasi, tidak punya lisan yang didengar. Kemudian masyarakatnya lupit. Maka pada makom seperti ini, arif walin, wal irsad wal bayan, la tahdir walal hajar. Maka dikala antum berada di tengah-tengah umat yang kondisinya penuh dengan berbagai bentuk penyimpangan, menguat penyimpangan di situ. Maka bagi antum menempuh kelembutan, al-jalb, bagaimana menarik orang, mengambil simpati orang kepada sunnah dan hak ini. Dan tidak boleh antum melakukan hajar di kala waktu itu. Tidak boleh antum melakukan tahdir di kala waktu itu. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab tidak akan terjadi kebaikan. Tidak akan terjadi maslahat ketika antum melakukan di masa waktu itu. Fa'alaika birifiwalin wabisabri. Maka bagi antum untuk sabar, lemah lembut, dan menyertai sunnah ini dengan akhlak yang mulia. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab kadang-kadang pelaku bid'ah bertambah bid'ahnya dengan dihajar. Kadang-kadang dengan dihajar dia berubah. Maka orang yang akan melakukan hajar, pertama dia melihat kondisi orang yang akan dihajarnya. Apakah akan bermanfaat ketika dia dihajar, ataupun bertambah bid'ahnya, ataupun bertambah maksiatnya. Di sisi lain, kadang-kadang orang yang menghajarnya justru yang kadang-kadang lama-kelamaan akan menyimpang dengan sebab dia tidak mampu menerima fitnah pada waktu itu. Maka ketika antum tidak mampu dan tidak memiliki hujah dan tidak memiliki kekuatan, maka dikala itu kita diperintahkan untuk memiliki kesabaran dan bersikap sabar ketika menghadapi apa? Fitnah. Oleh sebab itu diperhatikan tempat, diperhatikan waktu, kekuatan yang kita miliki, kekuatan sunnah, lemahnya sunnah, menguatnya sunnah. Ini adalah bawabit, kaidah dalam melakukan apa? Hajar. Sebab mungkin dalam contoh yang terakhir ini, dalam pertanyaan ini, apakah mungkin antum ketika antum melihat di sebuah masyarakat, di situ masyarakatnya jauh dari Islam, mereka ke sholat jauh dan sebagainya, lalu mereka kumpul-kumpul di jalan, merokok, kemudian bahkan mungkin minum khamr. Apakah dikala itu bermanfaat bagi antum untuk meninggalkan salam bagi mereka? Atau mereka akan mengatakan, kok ustad-ustad tidak salam? Kok orang sering ke masjid tidak salam sama kita? Atau dikala waktu itu lebih baik kita mengucapkan salam? Maka di sini bagi thalabul ilmi, ahli sunnah ketika akan menghadapi kondisi-kondisi tidak sembarangan dalam menghajar. Bahkan satu ketika, hatta dia itu adalah pelaku bid'ah, hatta dia adalah pelaku maksiat, satu ketika lemah lembut adalah berharga baginya. Ucapkan salam di depannya, sapa mereka, maka akan bermanfaat bagi mereka. Mereka tertarik, masya Allah, dia orang baik tetapi tidak sombong di depan kita. Maka tertarik hatinya. Bahkan satu ketika mereka akan datang ke rumah kita. Mereka bertanya tentang agama, tertarik dengan agama ini. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, hajar bukan dengan hamasah, tetapi hajar dengan ilmu, dengan kaidah ilmu, tidak sembarangan. Sebab manakala kita melakukannya dengan tanpa kaidah, maka akan terjadi fitnah. Begitu banyak orang terjumus kepada bidah karena mereka dikemas dengan akhlak yang baik. Begitu banyak orang meninggalkan hak dan tidak menerima hak dan menjauhi hak karena yang mengetengahkannya tidak membarenginya dengan akhlak yang baik. Saya sering memberikan sebuah contoh. Orang menghidangkan daging rendang yang dimasak dengan begitu capek dan mengumpulkan apa? Bumbu-bumbu, lalu dihidangkan di pispot. Maka orang tidak akan tertarik walaupun ini daging yang begitu lezat. Masakannya nikmat, kenapa? Sebab disimpannya di pispot. Ya, pispot bukan apa tempat daging, tempat kencing. Orang tidak akan tertarik. Kalau kita lihat ada mutiara, lempar coba ke kerobokan, orang tidak akan mengambilnya. Tetapi kita sekarang, tempe, bacem kata orang Jawa, simpan di nampan yang bersih, pinggirnya dihiasi dengan tomat yang dipotong-potong, kemudian apa? Timun yang dipotong-potong, dikasih seledri pinggirnya. Orang yang dari jauh tertarik, masya Allah ini makanan lezat. Walaupun hanya tempe. Kenapa? Dihiasi. Sekarang apa? Katakanlah barang yang putih terbuat dari kaca. Disimpan dalam air yang bening. Orang yang dari kejauhan mengatakan, masya Allah ini mutiara. Walaupun hanya kaca. Walaupun hanya apa? Hanya kaca yang di apa? Dicairkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian juga hak. Apa kriteria seorang itu dikatakan ulama? Al-ulama mahuwa alimun bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa bi aqwali salafil ummah. Yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang paham kepada Al-Qur'an dan orang paham kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paham kepada perkataan para salaful ummah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yan bagi liman hamala nafsu alal futti an yakuna aliman bil ahadits sahihah, aliman bi aujuhil Qur'an, aliman bi sunnani. Kata Imam Ahmad, selayaknya orang yang akan memberikan fatwa untuk mengetahui tiga unsur. Pertama, dia memahami hadis-hadis sahih. Dia mampu memisahkan sahih dengan dhaifnya. Dia memahami tentang sendi-sendi Qur'an. Dia memahami tentang hadis-hadis. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan faqih? Qala ma indahu mi'atu alfi hadisin. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan faqih? Dikatakan alim? Kata beliau, barang siapa yang di sisinya ada 100,000 hadis. Alim ini. Baru dikatakan apa? Ulama yang hakiki. Itu yang dimaksud adalah ulama yang paham kepada Al-Quran, Sunnah, Nasih Mansu dan sebagainya. Bagaimana menanggapi jika ada orang tua melarang anaknya bermanhaj salaf, ya, mengurus jenggotnya, dan jika si anak menjelaskan dengan baik, maka orang tuanya makin menghukumi anaknya sesat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'ata fi maksiatillah." Jadi tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama itu wajib bagi seorang anak untuk tetap berbakti kepada dua orang tua dan bersikap baik kepada dua orang tua. Dan saya akan menyampaikan, kadang-kadang kita ditolak oleh kedua orang tua dengan dua sebab. Sebab yang pertama, karena kita menyampaikan kebenaran ini tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Tutur katanya, caranya dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita telah menganggapnya itu adalah apa? Baik. Yang kedua, kadang-kadang yang menjadi sebab bahwa ilmu yang kita miliki, cara yang kita miliki di dalam menyampaikan kebenaran ini belum kita kuasai. Oleh sebab itu, para ulama telah menjelaskan bahwa orang yang akan berdakwah harus memiliki ilmu yang mencakup tiga sisi. Ilmu yang akan didakwahkannya, ilmu kondisi orang yang akan didakwahinya, yang ketiga adalah uslub cara menyampaikannya. Karena terkadang seseorang tidak memahami kondisi orang yang didakwahinya, karakternya, sifatnya, maka kita mengambil satu jalan saja. Padahal dimungkinkan dengan jalan yang satu ini tidak bisa, maka kita mengambil jalan yang lain, mengambil thariqah yang lain. Maka terkadang ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa kita sebagai anak tidak memiliki dua perkara. Pertama, kadang-kadang kita menyampaikannya tidak dengan akhlak. Sebab ya, orang tua itu sangat tersentuh dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, imak kesabaran kita, keteguhan kita. Banyak orang tua ya, setelah ia memarahi lalu kita tetap komitmen, maka dia itu apa? Luluh hatinya karena komitmennya kita. Masya Allah, anak ini setelah saya marahi, setelah caci maki, dia sabar. Dia tidak membalas apa-apa. Dia tetap sabar dalam pendiriannya. maka orang itu tersentuh. Orang tua kita tersentuh dengan kesabaran kita, dengan keyakinan kita, dengan keteguhan kita. Kemudian apa? Yang kedua, kadang-kadang thoriqoh yang kita miliki ini, ya, uslub yang kita pakai tidak tepat. Maka oleh sebab itu ya, bagi antum yang bertanya ini juga harus mempelajari thoriqoh. Mempelajari jalan, mempelajari kemudian kita mencari uslub-uslub yang memungkinkan kita untuk bisa apa? Menghadapi dan menyikapi kedua orang tua. Ikhwati iman rahimakumullah, saya kira ya walaupun pertanyaannya banyak di sini dan apa pertanyaan yang tadi saya kira banyak mewakili kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Insyaallah ya, sebagian pertanyaan yang belum ya, insyaallah kita jawab besok pagi ya. Besok pagi dan waktunya panjang insyaallah besok. Dan pembahasan besok itu pembahasan yang sangat agung berkaitan dengan masalah sunnah, kedudukan sunnah, hakikat sunnah, demikian juga berkaitan dengan hujah-hujah yang ada di dalamnya. Ikhwati iman rahimakumullah, supaya persiapan besok kita cukupkan malam ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.